Assalamualaikum Ustadz, nama anak Atut. Apakah benar hukum menyewakan lahan untuk pertanian dan kebun itu tidak diperbolehkan? Syukran, Afwan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksudkan terlarang di sini adalah ketika lahan dijadikan jaminan hutang. Kemudian orang yang memberikan hutang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan tersebut. Dan ini banyak terjadi tengah masyarakat. Orang punya tanah, punya sawah, kemudian punya kebutuhan mendesak, mau menguliahkan anaknya. Dia mau jual eman-eman. Maka dia datang kepada orang yang kaya, orang yang punya uang, kemudian pinjam berapa kebutuhannya? 20 juta. Berapa lama dikembalikan? 2 tahun. Apa jaminannya? Oh, sawah saya yang di sana. Ternyata selama 2 tahun ini tanah yang dijaminkan tadi digarap oleh pemilik uang. Dan hasilnya diambil oleh pemilik uang. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini hakikat dari riba. Setiap manfaat yang muncul dari hutang itu apa? Riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Maka ini yang dimaksudkan. Sedangkan sewa menyewa untuk lahan pertanian atau untuk usaha apapun, selama usahanya mubah, ini perkara yang mubah. Wallahu a'lam.